Oh Priangan, lembur kuring yang tercinta, di sanalah dulu aku dilahirkan. Oh Priangan, penuh dengan pemandangan, hawa sejuk serta nyaman menyegarkan. Walau kini jauh di mata, tetapi tak pernah ku lupa tanah tumpah darah tercinta, lembur kuring Priangan. Sejak kecil lembur kuring, eta lembur kuring ku tinggalkan. Sudah besar hati rindu ingin pulang. Tapi tak pernah ku lupa tanah tumpah darah tercinta, lembur kuring Priangan. Sejak kecil lembur kuring, eta lembur kuring ku tinggalkan. Sudah besar hati rindu